Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Indak anta Abu Jabir Iqra al-hadis qul am la ya syarabana. Naam, Hasan, Idris. Anta, Abu Sulaiman. Kum. Hasan, Idris. Anta. Kum. Radhiyallahu anhu. Ahsan Idris. Anta. Um. Anta um. Ma'ab al-Nabi Idris Asad. Anda. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah seorang mukmin seorang yang suka mencela, melaknat kata ucapannya dan perbuatan keji. Hadis riwayat Tirmizi disahihkan oleh Imam Al-Albani. Sam, Idris, anta. Kum. Wa idza shariba rawahul Bukhari wa Muslim. Ahsan. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Sirah Ibnu Hisham. Setelah kita lewati pada beberapa pertemuan yang lalu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ini di tahun gajah, beberapa bulan, beberapa waktu setelah kejadian Abrahah menyerang Ka'bah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, ayahnya meninggal dunia. Ayahnya meninggal dunia tatkala ibunya hamil, hamil Rasulullah SAW. Ketika beliau lahir, beliau dibawa kepada kakeknya, Abdul Muthalib. Ketika itu Rasulullah SAW dibawa masuk ke Ka'bah. Kakeknya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu diberikan kepada ibu. Amin. Rasulullah SAW ketika itu disusui oleh seorang wanita dari Bani Sa'ad. Siapa namanya? Siapa namanya Abu Mutiah? Siapa namanya? Akhi? Halimah. Halimah bintu Man. Bintu Man. Binti siapa? Abu Rasyid, Jakarta? Teringat? Bintu Man. Abah Nisa? Halimah yang saja yang ingat. Bintunya bintu siapa? Siapa yang ingat? Bintu? Bintu Abi Zu'aib. Bintu Abi Zu'aib. Halimah bintu Abi Zu'aib. Inilah yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halimah bintu Abi Zu'aib kehidupannya dipenuhi dengan keberkahan ketika dia mengambil Rasulullah SAW sebagai anak susunya. Ketika itu wanita-wanita yang datang ke kota yang menawarkan diri kepada orang-orang kota untuk menyusui anak mereka dengan dibayar, karena memang kebiasaan orang kota menyusukan anak-anak mereka yang baru lahir ke orang-orang yang tinggal di pedalaman, karena orang-orang yang tinggal di pedalaman ini bahasanya lebih fasih, tata keramanya lebih baik. Oleh karena itu mereka lebih memilih orang-orang yang ada di pedalaman untuk menyusui anak-anak mereka. Tatkala mereka orang-orang dari Bani Sa'ad datang ke kota, menawarkan diri kepada orang-orang kota yang baru melahirkan anak, mereka mendapatkan anak-anak tersebut. Dan mereka semua ditawarkan kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak ada yang mau. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah anak yatim. Kalau anak yatim, apa yang bisa didapat dari anak yatim? Tidak dapat bayaran kita, kata mereka. Akhirnya ditolak Rasulullah SAW. Dan qadarullah ketika itu Halimah tidak mendapati anak susu. Semuanya sudah ada bagiannya, kecuali Halimah. Halimah sudah keliling-keliling, tidak dapat anak susu. Akhirnya Halimah tidak suka pulang ke kampungnya dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Akhirnya diambillah anak yatim ini, tanpa bayaran. Diambil, dibawa pulang. Dari Mekah ke daerahnya, dipenuhi dengan barakah-barakah yang tadinya kendaraannya loyo, kempis-kempis. Setelah membawa anak yatim ini menjadi kuat, yang tadinya air susu kambingnya, ontanya sedikit tidak mengeluarkan air lagi, setelah membawa anak yatim ini jadi penuh terus. Kehidupannya makmur setelah mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halimatu As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Ketika itu terjadilah apa yang terjadi pada Rasulullah SAW, yaitu perut Rasulullah SAW dibelah oleh dua malaikat ketika tinggal bersama Halimah, yang membuat Halimah ragu, yang membuat Halimah ragu, jangan-jangan ini anak kecilan, akhirnya mau dikembalikan kepada Aminah, dan Aminah menceritakan tentang Rasulullah SAW bahwa ini adalah anak istimewa, tidak mungkin dia kecilan, tidak mungkin dia kecilan. Bawa dia lagi, kata Aminah. Jangan engkau takut. Tadinya engkau mohon-mohon supaya tinggal bersama engkau dalam waktu yang lama. Tapi kok engkau kembalikan lagi karena kejadian seperti ini. Jangan takut, ini anak istimewa. Diambil lagi, dibawa oleh Aminah. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya. Kafalatu jaddihi lahu. Pemeliharaan kakeknya kepada Nabi SAW. Setelah tinggal bersama ibu susunya, Rasulullah SAW dikembalikan kepada ibunya. Tinggal bersama Aminah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ummihi Aminatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama ibunya Aminah binti Wahab. Ini nama ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aminah binti Wahab. Wa jaddihi Abdul Muthalib bin Hasyim, tinggal bersama kakeknya juga Abdul Muthalib bin Hasyim. Fi kala'atillahi wa hifdhihi, Rasulullah SAW dalam pemeliharaan Allah. Allah Subhanahu wa taala yang memelihara beliau, yang menjaga beliau dalam urusan-urusan dunia. Mulai dari jasadnya, kesehatannya diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala yang memperhatikan. Yan yunbituhullahu nabatan hasanan. Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan dia dengan pertumbuhan yang baik. Lima yuridu bihi min karamatihi, karena Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakannya. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 sinin, tuwfiyat ummuhu bil abwa baina Makkah wal Madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam genap usianya 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Ibu Rasulullah SAW meninggal dunia pada usia Rasulullah SAW ketika itu 6 tahun. Usia 6 tahun ibunya meninggal. Lahir tidak melihat bentuk wajah bapaknya seperti apa. Belum besar, baru usia 6 tahun, masih dikatakan yatim. Ibunya sudah meninggal dunia. Masya Allah. Meninggal di daerah Abwa. Nama daerahnya Abwa, terletak di antara Mekah dan Madinah. Kanat qad qadimat bihi ala ahwalihi min bani Adi ibn Najjar tuziruhu iyahum. Ibunya meninggal sepulang dari paman-pamannya, paman-paman Rasulullah SAW. Ketika itu ibunya ini ingin menziarahi saudara-saudaranya, yakni paman-paman Rasulullah SAW dari bani Adi ibn Najjar. Ibunya ini ingin membawa Rasulullah SAW kepada mereka, ingin menziarahi mereka, mengunjungi mereka. Namanya saudara, kerabat, merupakan perkara yang wajar saling mengunjungi. Wa hiya raji'atun bihi ila Makkah. Setibanya di tempat saudara-saudaranya, setelah berziarah, berkunjung, ingin pulang lagi ke Makkah. Pulang lagi ke Makkah. Belum sampai di Makkah, tiba di daerah namanya Abwa, ibunya meninggal dunia di usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 tahun. Subhanallah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti kurang kasih sayang, tidak. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mendapatkan kasih sayang sepenuhnya. Kakeknya sangat sayang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamannya sangat sayang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan orang yang kurang kasih sayang. Tidak. Rasulullah SAW disayangi, disenangi. Fakana Rasulullah SAW ma'ajadihi Abdul Muthalib ibni Hasyim. Ibunya sudah meninggal dunia. Dan Rasulullah SAW tinggal bersama kakeknya. Abdul Muthalib bin Hasyim. Ini kakeknya. Kakeknya yang mengurusi Rasulullah SAW. Memelihara Rasulullah SAW. Dan kakeknya ini memperlakukan Rasulullah SAW dengan perlakuan yang khusus, luar biasa, sangat menyayangi cucunya ini. Wa kana yudha'u li Abdul Muthalib firasun fi dhilil Ka'bah. Sebagai contoh, Abdul Muthalib punya firas, firasun kasur, diletakkan di naungan Ka'bah. Letaknya itu di naungan Ka'bah. Kasur khusus punya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pemimpin negeri Mekah. Wajar beliau punya yang demikian ini, diletakkan di naungan Ka'bah. Fakana banuhu yajlisuna hawla firasyihi dzalika hatta yakhruja ilaihi. Dan anak-anaknya tidak ada yang berani untuk duduk di kasur ini, untuk tidur di kasur ini, untuk menempat di kasur ini. Hanya saja mereka duduk di sekelilingnya sampai Abdul Muthalib datang menemui mereka. Tidak ada yang berani dari anak-anaknya yang duduk di sini, di kasur ini. La yajlisu alaihi ahadun min banihi ijlalan lahu. Tidak ada seorang pun dari anak-anaknya yang duduk di tempat tersebut karena menghormati ayah mereka. Menghormati Abdul Muttalib. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yati wa huwa gulamun jahr hatta yajlisa alaihi. Dan Rasulullah SAW ketika itu datang dalam keadaan beliau adalah seorang anak yang kuat, sehat, gagah. Masya Allah, sehat Rasulullah SAW. Kuat. Beliau SAW memiliki kesempurnaan dalam fisik. Luar biasa Rasulullah SAW. Sama kayak kakeknya, Abdul Muttalib. Rasulullah SAW datang, langsung tidur di sana, langsung duduk di sana. Fayakhudhuhu a'mamuhu liyu'akhiruhu anhu. Maka diambil oleh paman-paman. Jangan di sana. Itu tempat kakek. Jangan. Diambil oleh paman-paman. Siapa saja paman-paman Rasulullah SAW? Umar itu. Hamzah. Siapa lagi? Di antaranya saja. Al-Harith. Abu Lahab. Abu Lahab juga. Abbas. Abdullah ayahnya. Diambil. Jangan. Ini punya kakek. Jangan duduk di sini. Fayaqulu Abdul Muttalib idza ra'a dzalika minhum. Maka ketika itu Abdul Muttalib melihat paman-paman Rasulullah SAW menghalangi Rasulullah SAW untuk duduk di situ. Anak-anaknya melihat. Abdul Muttalib melihat anak-anaknya menghalangi cucunya untuk duduk di situ. Maka Abdul Muttalib mengatakan, da'u ibni, tinggalkan anakku, biarkan dia di sini. Biarkan dia di sini. Fawallahi inna lahu lasya'nan dari Allah. Dia memiliki urusan yang besar. Dia memiliki keistimewaan. Dia memiliki kebesaran. Biarkan dia duduk di sini. Thumma yajlisu ma'ahu 'ala al-firash wa yamsahu dhahrahu bi yadihi. Kemudian Abdul Muttalib duduk di kasur itu. Duduk di kasur itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengusap-usap punggungnya. Wa yasurruhu ma yarahu yasna. Dan perbuatan Abdul Muttalib ini menyenangkan oleh disenangi oleh Rasulullah SAW. Namanya anak kecil senang diusap-usap punggungnya. Diam. Biasa kita kalau temui anak-anak seperti itu, mereka senang, merasa disayang ketika diusap-usap punggungnya. Ini yang dilakukan oleh Abdul Muttalib kepada Rasulullah SAW. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 sinin, halaka Abdul Muttalib. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia 8 tahun, Abdul Muttalib meninggal dunia. Masyaallah. Ketika ibunya hamil, ayahnya meninggal. Ketika dia berusia 6 tahun, ibunya meninggal. Ketika usianya 8 tahun, kakeknya lagi senang-senangnya dengan dia, kakeknya yang meninggal. Wa dzalika ba'dal fil bi 8 sinin. Kejadian ini 8 tahun setelah kejadian tahun gajah. Naam, karena Rasulullah SAW lahir di tahun gajah. Fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da Abdul Muttalib ma'a ammihi Abi Thalib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya Abdul Muttalib, beliau sallallahu alaihi wasallam diasuh, dipelihara oleh pamannya yang dikenal dengan sebutan Abu Thalib. Abu Thalib jadi yang memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna rajulan min lahbin kana a'iban. Sampai ada suatu kejadian ketika itu ada seorang dari Banu Lahab, dari keturunan dari suku Lahab. Dia ini A'if. A'if ini tukang ramal, tukang sihir. Orang yang suka mendebak-debak nasib. Sihir. Di samping itu juga, dia memiliki keahlian yang lain. Bisa mengetahui ini orang keturunan dari mana. Keturunan dari mana dilihat dari bentuk fisiknya. Ada orang dahulu yang seperti itu. Dilihat dari kakinya. Kakinya sama kaki ini. Ya ini keluarga. Kenapa kakinya? Dari kakinya ada kemiripan. Dari kakinya bisa diketahui. Karena kesibukannya seperti ini. Terus dia memiliki keahlian yang seperti ini. Yang seperti ini alami. alami yang seperti ini. Ada memang orang-orang yang seperti ini. Bisa diketahui ini keluarga. Kenapa? Dari bentuk kakinya. Bentuk kakinya. Nah, ini keahlian tersendiri. Di samping itu juga, dia tukang ramal. Tukang sihir. Menebak-nebak nasib ini nanti begini, begini, begini, begini. Tatkala dia datang ke Mekah, atahu rijal Quraisy, mendatanginya orang-orang Quraisy, rame-rame, berduyun-duyun mendatangi dia. Bihilmanihim, dengan membawa anak-anak mereka. Yanzuru ilaihim, kemudian supaya dilihat bagaimana nasib anak-anak mereka ini di tempat. Yang seperti ini tidak boleh ya. Ini dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW mengatakan, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad syakara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, dia membenarkan, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita menceritakan tentang kejadian sebelum Islam. Sebelum diutusnya Rasulullah SAW menjadi nabi. Dan dia menebak-nebak. Oh ini nanti anak ini begini. Nanti anak ini begini. Semua anak. Fa'ata bihi Abu Thalib. Abu Thalib datang. Membawa Rasulullah SAW ingin dilihat bagaimana Rasulullah SAW. Wahuwa gulamun. Dalam keadaan Rasulullah masih gulam. Gulam itu anak yang belum balik. Panadara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tiba pada giliran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilihatnya oleh seorang aif ini, tukang ramal. Tsumma sawalahu anhu syai'un, kemudian setelah itu dia ingin mencoba meramal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia disibukkan dengan perkara yang lain. Jadi ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha, ketika dia telah selesai dari kesibukannya, qala al-ghulamu alayya bihi, dia mengatakan, mana anak tadi? Mana anak tadi? Aku sangat ingin bertemu dengan dia. Falamma ra'a Abu Thalib hirsahu alayhi ghayyabahu anhu. Ketika Abu Thalib melihat sangat berambisinya tukang ramal ini mencari Rasulullah SAW, sangat bersemangat dia ingin bertemu Rasulullah SAW, maka disembunyikan oleh Abu Thalib, khawatir ada apa-apa. Karena Abu Thalib sayang dengan keponakannya, khawatir ada apa-apa, sudah pergi. Maka tukang ramal ini tadi mengatakan, "Faja'ala yaqul," dia mengatakan, "Wailakum, celaka kalian, kemana anak tadi? Ruddu 'alayya al-ghulam, kembalikan lagi ke sini anak tadi, mana dia? Alladzi ra'aitu anifan, yang baru aku lihat tadi. Fa wallahi la yakunanna lahu sya'nun, demi Allah, sungguh padanya terdapat urusan yang besar." Sudah setelah itu Abu Thalib langsung pulang ke rumah. Selesai kejadian ini. Sudah. Tidak ingin panjang lebar Abu Thalib. Summa inna Abu Thalib bin kharaja fi rahbin tajiran ila Syam. Kemudian setelah itu Abu Thalib berkeinginan untuk dagang ke negeri Syam. Karena memang kebiasaan mereka setiap tahun berdagang ke Syam. Abu Thalib ingin melaksanakan kebiasaan berdagang ke negeri Syam. Abu Thalib ini tajirun. Tajirun. Apa arti tajirun? Pedagang. Falamma tahayya'a lirrahil, ketika sudah siap-siap, wa ajma'a al-masir, dan sudah tekad bulat untuk ke Syam. Sudah siap semua barang dagangan, perniagaan. Tinggal berangkat lagi. Sabba bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata merengek-rengek minta ikut. Minta ikut pamannya, ingin ikut, merengek-rengek, digentol, digantungi Abu Thalib, ikut. Farah kalau Abu Thalib bin, Abu Thalib pun lunak jadi hatinya, Abu Thalib pun jadi rafa, jadi terayu dengan keponakannya, tak kuasa melihat wajahnya yang imut-imut, tak kuasa melihat keponakannya yang sangat ingin ikut tadi. Waqala Abu Thalib bin Burhan, wallahi demi Allah, la akhrujanna bihi ma'i, akan aku bawa dia bersama. Wala yufarikuni wala ufarikuhu abadan, tidak ada yang bisa memisahkan antara aku dan dia selama-lamanya. Aku akan bawa dia pergi. Kata Abu Thalib, subhanallah, Rasulullah SAW disayang oleh ibunya, disayang oleh ibu susunya, disayang oleh kakeknya, disayang oleh pamannya. Fa kharaja bihi ma'ahu, akhirnya Rasulullah SAW pergi bersama Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Falamma nazala rukbu Busra wa biha rahibun yuqalu lahu Bahira fi sawma'atin lahu, berangkatlah ke negeri Syam. Ketika tiba di suatu tempat yang disebut dengan Busra, nama daerahnya Busra, di sana ada seorang rahib ahli ibadah Nasrani namanya Bahira. Fi sawma'atin lahu, di sawma'ah. Sawma'ah itu tempat ibadahnya. Kalau Nasrani, tempat ibadahnya dikenal dengan sebutan gereja. Sawma'ahnya, di sawma'ahnya tempat ibadahnya dia. Bisa. Wa kana ilaihi ilmu ahli Nasraniyah. Dan pendeta ini, Bahira ini, dia rujukannya orang-orang Nasrani di situ. Memiliki ilmu dari Nasrani, memiliki ilmu dari kitab-kitab terdahulu, rujukannya mereka. Walam yazal fi tilka sawma'ah mundu qattu rahibun, semenjak dia menjadi rahib, menjadi pendeta, dia selalu di sawma'ah itu. Yasiru ilmuhum an kitabin fiha bima yaz'umun, mereka kembali kepada dia, kembali rujukannya orang-orang Nasrani di daerah mana? Busra. Yatawarathuna kabiran an kabir, mereka mengambil ilmu darinya, dari yang besar yang kecil, semuanya turun temurun. Falamma nazalu dzalika al'am bi Bahira wa kanu katsiran mimma yamurruna bihi qabla dzalika fala yukallimuhum wa la ya'rifunahum hatta kana dzalika al'am. Kebiasaan mereka setiap tahun, orang-orang Mekah ini pergi ke Syam, memang biasa singgah di Busra ini. Singgahnya bertepatan dengan tempat ini, dekat tempat ibadahnya si Bahira ini. Selama bertahun-tahun, setiap singgah di situ, Bahira ini tidak pernah menyapa mereka. Tidak pernah menawarkan, suruh mampir, suruh makan, suruh apa, tidak pernah. Dia diam terus di tempat ibadahnya, diam terus dia, si Bahira ini. Sampai tahun itu, falamma nazalu bihi qariban, ketika mereka singgah dekat tempat ibadahnya Bahira, sana'a lahum ta'aman katsiran, Bahira buat makanan yang banyak sekali untuk rombongan Quraisy ini. Wa dzalika fima yaz'umun, dan katanya ra'afi wa huwa fi sawma'atihi, dia melihat kejadian tatkala dia di gerejanya, sudah melihat ada kejadian, sudah melihat ada awan yang menaungi rombongan ini, rombongan dari Quraisy ini. Yaz'umuna annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sawma'atihi, dikatakan bahwasanya dia Bahira ini melihat ada utusan Allah Rasulullah SAW di tempat ibadahnya. Dia dari tempat ibadahnya melihat ada utusan Allah Subhanahu Wa Taala di sana. Firrokbi hina akbalu, di rombongan yang akan menuju kemari, yaitu rombongan orang-orang Quraisy yang sudah diketahui setiap tahunnya singgah dekat sana. Wa gumamatun tudilluhu min baitil qaum, ada awan yang menaunginya di antara kaum-kaum tersebut. Suma akbaru, kemudian mereka mengarah kepada sumaahnya Bahira, panazalu, dan mereka singgah fi dhilli syajaratin qariban minhu, di naungan pohon yang dekat di sana. Panadhara ilal humamah, Bahira melihat dari kejauhan ada humamah, awan. Hina adallatis syajarah, ketika pohon menaungi mereka. Wa tahassarat aghsan asyjara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ranting-ranting pohon merapat, saling merapat mendekat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta sallallahu tahtaha, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernaung di bawahnya. Falamma ra'a dzalika Bahira nazala min sawma'ati. Ketika Bahira melihat yang demikian itu, dia pun turun dari sawma'ahnya. Tsumma arsala ilaihim, kemudian mengutus seseorang kepada mereka, kepada rombongan itu, untuk mengatakan, "Inni qad sana'tu lakum ta'aman ya ma'syara Quraisy." Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku sudah membuat makanan untuk kalian. Fa ana uhibbu an tahduru lakum kullukum. Aku ingin kalian semua datang. Saghirukum wa kabirukum, wa 'abdukum wa hurrukum. Yang dewasa maupun yang kecil, hamba sahaya maupun yang merdeka, semuanya tolong ikut aku. Aku mengundang kalian semua, diundang. Tujuannya supaya bisa bertemu. Di antara mereka ini siapa yang Rasulullah SAW. Faqala lahu rajulun minhum, datanglah mereka rombongan itu menemui siapa tadi? Bahira. Wallahi ya Bahira, demi Allah wahai Bahira, innalaka lasya'nan al-yawma. Ada apa ini? Sungguhnya padamu ada urusan kayaknya hari ini, ada perkara penting padamu. Fa ma kunta tasna hadza bina. Sebelum ini engkau belum pernah melakukan kepada kami. Waqad kunna namru bika katsiran, dalam keadaan kami sering melewatimu. Kamu diam-diam saja selama ini. Kok tiba-tiba sekarang kamu mengundang kami makan? Fama sya'nukal yaum, ada apa ini? Qala lahu Bahira, Bahira mengatakan, "Shadaqta, benar kamu. Kana ma taqul, benar sekali apa yang kamu lakukan. Walakinnakum daifun." Akan tetapi dia menyembunyikan, "Aku melakukan ini karena kamu, kalian itu tamu." Insyaallah. "Waqad ahbabtu an ukrimakum, aku ingin memuliakan kalian. Wa asna'a lakum ta'aman, dan membuat untuk kalian makanan. Fataqulu minhu kullukum, dan aku ingin kalian semua makan." Padahal dia ingin mengetahui, ingin bertemu dengan Rasulullah SAW di antara mereka. Orang yang dinaungi oleh awan, orang yang sifat-sifatnya itu ada dalam kitab-kitab mereka terdahulu. Fajtama'u ilaihi, berkumpullah mereka semua. Wa takhallafa Rasulullah SAW min baitil qaum, dan Rasulullah SAW tertinggal di antara kaum. Li hadatsati sinnihi, karena usianya masih kecil, ditinggal oleh Abu Thalib. Fi rihalil qaum tahta syajarah, di dagangan-dagangan mereka di bawah pohon, ditinggal di situ Rasulullah SAW. Padahal itu yang dicari sebenarnya. Rasulullah SAW ditinggal oleh Abu Thalib. Falamma nadhara Bahira fil qaum, kemudian dikumpulkanlah mereka makan semua. Bahira pun memandang, melihat, mana Rasulullah. Lam yara sifatal lati ya'rifu wa yajidu indahu. Ketika Bahira melihat mereka semua, melihat, Bahira tidak mendapati sifat yang dia dapati dalam kitab-kitab mereka dahulu, yang sudah diketahui oleh Bahira. Mana, kok tidak ada? Faqala, maka Bahira berkata kepada mereka semua, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, la yatakhallafanna ahadun minkum an ta'ami, jangan sampai ada seorang pun yang tertinggal dari makananku ini." Faqalu lahu, mereka pun berkata kepada Bahira, "Ya Bahira, wahai Bahira, ma takhallafa anka ahadun, tidak ada yang tertinggal seorang pun. Yang bagi lahu an ya'tiyaka illa gulam, semestinya kami mendatangi semua. Kecuali ada satu anak yang tertinggal. Wa huwa ahdatsul qaumi sinnan, dia adalah yang paling muda, paling kecil. Makanya tidak dibawa." Maka kemudian, fatakhallafa fi rihalihim, maka tertinggallah anak itu di tempat perniagaan kami. Maka Bahira mengatakan, "La taf'alu." La taf'alu dari fi'il fa'ala yaf'alu, fi'il nahinya. La taf'alu, jangan kalian lakukan. Kenapa ditinggal anak ini? Ud'uhu, panggil, bawa dia ke sini. Falyahdur hadza ta'am ma'akum, hendaklah dia mendatangi makanan ini bersama kalian. Faqala rajulun min Quraisy ma'al qaum, berkata salah seorang dari rombongan Quraisy, "Wallata wal 'Uzza, bilata wal 'Uzza," ini sesembahan mereka, musyrik, orang-orang musyrik bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik yang seperti ini. "In kana la lu'mun bina an yatakhallafa ibnu Abdul Muttalib an ta'amin min bainina." Sungguh celaan bagi kita. Keturunannya Abdul Muttalib tertinggal dari undangan ini celaan bagi kita. Ibnu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu pemimpin negeri Mekah dahulu. Aib bagi kita, enggak semestinya kita meninggalkan dia. Maka kemudian qoma berdiri orang ini faqadanahu wa ajlasahu ma'al qaum, diambil Rasulullah SAW, didudukkan ikut makan bersama. Mulai Bahira memperhatikan. Falamma ra'ahu Bahira ja'ala yalhamuhu lahdun syadidan. Dilihat oleh Bahira, kemudian Bahira memandangnya dengan pandangan yang tajam. Dilihat dari atas sampai ke bawah. Dilihat wa yanzuru ila asya' min jasadi, melihat jasadnya, melihat fisik Rasulullah SAW. Dilihat dengan diperhatikan benar. Qad kana yajiduha 'indahu min sifati. Sungguh sekarang Bahira mendapati ini dia sifat yang diketahui oleh Bahira dari kitab-kitab sebelumnya, dari fisiknya. Ini dia. Hatta idza farighu al-qaum min ta'amihim, sampai setelah semuanya selesai makan, wa tafarraqu, mereka pun berpencar. Qama ilaihi Bahira, Bahira pun datang menemui anak ini. Faqala lahu Bahira, berkata, ya ulam, wahai anak, as'aluka bihaqqi Lata wal Uzza, aku bersumpah dengan Lata wal Uzza, aku ingin bertanya kepadamu, engkau harus memberitahuku apa yang aku tanyakan kepada. Wa inna ma qala lahu Bahira dzalik, Bahira bersumpah dengan Lata wal Uzza, li'annahu sami'a qaumahu yahlifuna bihima, karena Bahira ini mendengar dari rombongan dagang ini tadi ada yang bersumpah dengan Lata wal Uzza. Ya, ada kan tadi? Demi Lata wal Uzza, tidak sepantasnya kita meninggalkan keturunan Abdul Muthalib. Nah, Bahira ikut-ikut mereka. Apa jawab Rasulullah SAW? Baza'amu, disebutkan, ana Rasulullah SAW, qala lahu Rasulullah SAW, berkata kepada dia, la tas'alni bil Lata wal Uzza, jangan kau tanya aku dengan nama Lata wal Uzza, dengan sumpah Lata wal Uzza. Fa wallahi, demi Allah, ma abghadtu syai'an qattu bughdahuma. Lata wal Uzza adalah yang paling aku benci. Masya Allah. Semenjak kecil Rasulullah SAW sudah benci terhadap kesyirikan. Beliau memurnikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak kecilnya. Maka kemudian Bahira mulai mundur. Mundur sejenak. Qala lahu Bahira, meralat sumpahnya. Fabillahi, demi Allah, sekarang demi Allah. Illa ma akhbartani, kamu harus beritahu kepadaku apa yang aku tanyakan kepadamu. Maka Rasulullah SAW menjawab, salni ma badalaka, tanyalah, silakan, apa yang ingin kau tanyakan kepadaku. Rasulullah SAW baru menjawab setelah dia mengganti sumpahnya. Faja'ala yas'aluhu an asya' min halihi fi naumihi wa hayatihi wa umurihi. Maka Bahira bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keadaan-keadaannya, tentang tidurnya, bangunnya, keadaannya, perkara-perkara yang urusan Rasulullah SAW, tidurnya bagaimana, bagaimana, bagaimana. Karena dia mengetahui dari kitab-kitab terdahulu, dari ulama-ulama mereka, ciri-ciri Rasulullah SAW, ditanya semua. Wajahana Rasulullah SAW yukbirhu, dijawab oleh Rasulullah SAW. Faiwafiku dhalika ma'inda Bahira. Maka cocok, pas, benar-benar pas yang diketahui oleh Bahira. Inilah Rasulullah SAW. Pas sekali sifat-sifatnya. Thumma nadhara ila dharihi, kemudian Bahira meminta Muhammad untuk berbalik ke belakang. Ingin melihat punggungnya. Buka punggungnya. Dibukalah punggungnya. Para khataman nubuwah, dilihatlah ada cap tanda kenabian baina katifaihi, di antara kedua pundaknya ada tanda kenabian. Ala mudihi min sifatil ladzi indahu, di tempat yang diketahui oleh Bahira. Benar ini, berarti inilah dia Rasul yang akan turun di akhir zaman nanti. Inilah Rasul yang disebutkan di kitab-kitab terdahulu. Tahu Bahira. Maka Bahira memanggil mas'ulnya, memanggil penanggung jawabnya. Falamma fariba, setelah selesai, akbala ala ammihi, Bahira memanggil pamannya, Abu Talib. Faqala lahu, Bahira berkata kepada Abu Talib, ma hadzal hulam minka, apa hubungannya anak ini denganmu? Qala ibni, Abu Thalib mengatakan, anakku ini. Qala lahu Bahira, Bahira berkata, ma huwa bibnik, ini bukan anak. Oh Bahira, padahal tidak pernah mengikuti kehidupan Rasulullah SAW. Ini bukan anakmu. Bahira langsung tahu. Wa ma yambaghi li hadzal gulam an yakuna abuhu hayyan. Tidak pantas anak yang seperti ini sifatnya bapaknya hidup. Anak yang seperti ini sifatnya tidak pantas bapaknya masih hidup. Karena yatimah, Rasulullah SAW hidup yatim. Tidak pantas anak yang seperti ini sifatnya bapaknya masih hidup. Loh, tahu. Abu Thalib pun kaget, tahu. Qala fa innahu ibnu akhi. Akhirnya Abu Thalib menerangkan, dia ini ponakanku. Qala fama fa'ala aduh. Bahira bertanya, apa, apa, fama fa'ala abuh, kemana bapak, bagaimana keadaan bapaknya, bapaknya telah meninggal dunia, kata Abu Thalib, wa ummu hublah bihi, dalam keadaan ibunya hamil, bapaknya meninggal dunia ketika ibunya sedang hamil dia, qala sadaqta, kata Bahira, benar, benar, dalam keadaan yang bertanya siapa, Bahira yang bertanya, Bahira yang membenarkan, kamu benar. Pergi bibni akhika ila baladihi, bawalah pulang ponakanmu ini ke negerimu, ke Mekah, bawalah pulang secepatnya. Wahdar alaihi yahud, hati-hati dari orang Yahudi. Fawallahi, kata Bahira, demi Allah, lain ra'auhu wa arafu minhu ma araftu, kalau seandainya mereka mengetahui, melihat dia seperti yang aku lihat, lalu riyannahu syarran, mereka akan berkeinginan jelek terhadap anak ini. Oleh karena itu bawalah pulang segera anak. Bawa pulang segera ponakan ini. Fa innahu ka'inun li akhika hadza sya'nun 'adzim. Sesungguhnya nanti akan terjadi pada keponakanmu ini kejadian yang sangat besar. Percaya Abu Thalib, bukan enggak percaya, percaya benar Abu Thalib. Kenapa? Dari awal itu sudah tahu dia ada yang tertinggal, padahal nggak dikasih tahu, nggak dikasih tahu kepada Bahira. Afwan, ada yang tinggal satu, tidur di sana istirahat, nggak dikasih tahu, diamin aja, ditinggal karena masih kecil. Tahu Bahira ada yang kurang, sifat-sifatnya nggak ada yang dicari Bahira. Nggak mungkin ini orang biasa. Abu Thalib percaya dengan Bahira. Akhirnya Pak Asra bila di akhirnya Abu Thalib pulang langsung ke negerinya. Khawatir akan terjadi apa-apa pada keponakannya. Saking sayangnya Abu Thalib pada keponakannya. Kemudian setelah itu kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang lain. Jangan dilewatkan. Sampai mana? Hah? Pulang lagi ke Mekah. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu mendatang. Sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa qabla al-barakatuh.